سورة التين. بسم الله الرحمن الرحيم. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. Demi buah tin dan buah zaitun dan demi bukit Tur Sina dan demi kota Mekah ini yang aman. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ. Kemudian kami kembalikan dia ke tempat yang serendah-rendahnya. إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ. Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh, maka bagi mereka pahala yang tiada putus-putusnya. فَمَا يُكَذِّبُكَ بَعْدُ بِالدِّينِ. Maka apakah yang menyebabkan kamu mendustakan hari pembalasan sesudah adanya keterangan-keterangan itu? أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَحْكَمِ الْحَاكِمِينَ. Bukankah Allah hakim yang seadil-adilnya?